Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawdihi Alfiyat ibn Malik Al-Hikayah, pembahasan tentang Al-Hikayah. Kita baca sama-sama. Qala ibn Malik rahimahullah. Ihki bi ayyin madi mangkurin su'il. Anhu biha fil waqfi aw hina tasil. Anhu biha fil waqfi aw hina tasil. Wa waqfan ihki madi mangkurin biman. Wa nun harik mutlaqan wa asbi'an. Wa qul manani wa manaini ba'dali. Ilfani bibnaini wa sakkin ta'dili. Wa qul liman qala atat bintun manah. Wa nunu qabla tal musanna muskana. Wal fathu nazrun wa sidita wal alif. Biman bi ithridha bi niswatin qalif. Wa qul manuna wa manina muskina. Wa qul manuna wa manina muskina. In qila ja'a qawmu li qawmin futona. In qila ja'a qawmu li qawmin futona. Wa intasil falabdu man la yahtalif. Wa nadirun manuna fi nadmin urif. Wal ala mahkiyannahu min ba'di man. In ariyat min atifin bihaktaron. Nah, pembahasan tentang Al-Hikayah fihi masail. Al-mas'alatul ula Al-Hikayah fil lughah al-musyabahah. Lafat al-hikayah menurut bahasa artinya ialah al-musyabaha, menyerupai. Wa fil istilah iradul lafzil masmu. Ala hayatihi min ghairi taghyirin fihi aw iradatu sifatihi. Hikayah menurut istilah alinahu ialah menyampaikan lafaz yang didengar apa adanya tanpa perubahan sama sekali, atau menyampaikan dengan sifatnya dari apa yang didengar. Fal awal, yang pertama, yang menyampaikan lafaz yang kita dengar apa adanya Contohnya nahu idza qala laka qail ra'aitu zaidan faqulta lahu man zaidan. Ketika ada orang yang berkata kepadamu, ra'aitu zaidan, aku melihat Zaid, maka kamu katakan kepada orang itu, man zaidan, siapa zaidan? Di zaidan kita dengar dengan nasab, ya kita ungkapkan dengan nasab, ya tak ada perubahan sama sekali, maka ini namanya hikayah. Wasani yang kedua, yakni dengan mengungkapkan sifat dari apa yang kita dengar. Nahu idza qala laka qa'il darabtu zaidan faqulta ayyan. Kalau ada yang berkata kepadamu, aku memukul Zaid, maka kamu katakan kepadanya, ayyan, ya. Nah, siapa yang kamu pukul tadi? Ayyan, nah, ya. Itu adalah sifat dari Zaid. Asaniyah, masalah yang kedua, al-hikayah beristiqra'i ala thalathati aqsam. Berdasarkan penelitian, hikayah itu bisa kita bagi menjadi tiga bagian. Al-awwal hikayatul jumal. Yang pertama ialah hikayatul jumal. Wa hiya mukhtassatun bil qaul. Hikayatul jumal ini khusus terletak setelah qaul. Ya, qala yaqulu, qulta qultu qulti dan lain-lain, ya. Nahu anta qula qultu la ilaha illallah. Sami'tu hayya 'alas shalah. Qara'tu qul huwallahu ahad. Katabtu istaqim kama umirta. Fa hadhil jumal mahqiyatun wa mahalluha an-nasbu bil fi'li qablaha. Fa'irabuha mahalliyun. Semua jumlah-jumlah ini disebut jumlah mahkiyah, mahal nasab dengan fi'il sebelumnya. I'rabnya i'rab mahalli, berarti la ilaha illallah itu mahal nasab dengan sebab kultu. Hayya 'alas shalah juga dengan sebab samitu. Qul huwallahu ahad dengan sebab qara'tu. Istaqim kama umirta ya mahal nasab dengan sebab lafaz katabtu. Namanya i'rab mahalli. Jadi apa yang kita ungkapkan itu berupa jumlah gitu ya. Nah, tanpa merubah apapun dari jumlah itu. Setelah qultu atau samitu atau qara'tu atau katabtu. Asani hikayatul mufrad. Wa aghlabu ma taqulu fil a'lam. Yang kedua adalah hikayah dalam bentuk mufrad. Kebanyakan ungkapan tentang nama. Nahu idza qala laka qa'il ra'aitu Muhammadan fataqulu man Muhammadan. Kalau ada yang berkata kepadamu, ra'aitu Muhammadan, terus engkau katakan man Muhammadan. Nanti Muhammadan yang kedua ini hikayah dari Muhammad yang sebelumnya. Faman ismun istifhamin mubtada'un mabni ala sukun fi mahali raf'in. Man isim istifham mubtada' mabni sukun mahali rafa. Wa Muhammad khabarul mubtada' marfu'un bidhammah muqaddaru ala akhirhi muni'a min duhuriha istighul mahal bi harakatil hikayah fal mahqihunah wa Muhammadan, ya. Nah, ini Muhammadan, ya, kasih alif. Nah. jadi man itu mubtada Muhammad dan khobar. Ditulis apa adanya ya, tapi itu marfu bi dhammah muqaddarah al akhirih mana amin zuhur ya istighal mahal bi harakatil hikayah. Nah, asalis hikayatu halil mufrad. Yang ketiga adalah hikayah menunjukkan keadaan sesuatu yang mufrad. Wa aktsaru ma takunu bi ayyin wa ma al-istifhamiyatain. Kebanyakan ungkapannya diwakili dengan lafaz ayyun atau ma istifham. Nahu idza qala laka qa'il dharabtu Zaidan, fataqulu ayyan. Kalau ada yang mengatakan kepadamu dharabtu Zaidan, kamu katakan ayyan. Nah, ayyan inilah yang disebut hikayah tentang keadaan lafadz mufrad sebelumnya itu Zaidan. Taib al-mas'alatu ats-tsalitsah adalah hikayah fi ayyin 'amah fil waqfi wal wasli. Hikayah dengan menggunakan lafadz ayyun bersifat umum, baik ketika baca waqaf atau kita baca wasol. Nahwu idza qala laka qa'il ja'ani rajulani fataqulu ayyan fil waqfi au ayyani ya hada fil wasli. Nah, jadi ayyan itu hikayah yang kita baca waqaf, ayyani ya hada ini ketika wasol. Arabiah al-hikayah fi man khassa bil waqfi. Untuk hikayah menggunakan lafadz man khusus dipakai ketika waqaf. Nahu idza qala laka qa'il ja'ani rajulani fataqul manan bil waqfi wal iskan. Wa in wasalta qulta nah man ya hada patolatil hikayah. Tetap man ya hada hikayahnya batal. Kenapa kok batal? Karena diwasol. Hikayah dengan menggunakan man hanya untuk waqaf saja. Nah, al-khamisa anna ayyan ammah fis su'al anil aqil wa ghairi wa man khasa bil aqil. Hikayah dengan lafadz ayyan umum untuk menjawab pertanyaan yang berakal atau tidak, adapun man khusus untuk yang berakal. Fal awal nahu, yang pertama untuk yang ayat idza qala laka qa'il ra'aitu Zaidan fataqul ayyan. Ayat ini mewakili Zaidan lil aqil. Ra'aitu himaran fataqulu ayyan li ghairil aqil. Di ayat yang kedua ini untuk hikayah dari lafaz yang tidak berakal. Wasani yang kedua itu man khusus untuk mengungkapkan sesuatu yang berakal. Dan untuk apa ini? Waqaf ya, tak boleh tambahi apapun. Nahu ra'aitu Zaidan fatakul man. Ra'aitu as-Zaidaini fatakul manan. Ra'aitu Zaidina fatakul manin. Itu ya, tak boleh tambahi apa-apa. Kalau tambahi apa-apa jadi wasol, batal hikayah dengan man. Jadi man ini dipakai hikayah untuk waqaf saja. As-Sabi'ah idza kana al-mas'ul anhu alaman lima yaqil ghayra maqrun bi tabi wa adati su'al man ghayru maqrun bi atif fal hijaziyun yujizuna hikayata i'rabi. Jika yang ditanyakan itu nama orang yang berakal tapi tidak disertai dengan tawabi atau adat pertanyaan dengan man ya, yang tidak diiri dengan atof, maka alinah hijaz membolehkan hikayah dengan i'rabnya, artinya merubah apa namanya ditambah dengan apa ini i'rabnya namanya hikayatu i'rabi. Idza qala laka qa'il ra'aitu zaidan dan nasab, maka kita boleh dengan nasab fatakul man zaidan. Idza qala laka qa'il maratu bi zaidin fatakul man zaidin. Idza qala laka qa'il ja'a zaid fatakul man zaidun. Namanya hikayatu i'rabi, yaitu dihikayakan dengan menukil i'rabnya apa adanya. Nah. Baik, jadi kesimpulannya hikayah itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah menampilkan lafaz yang kita dengar apa adanya tanpa merubah apapun. Yang kedua, menampilkan sifat yang mewakili apa yang kita dengar tadi. Kemudian kesimpulan berikutnya, hikayah itu ada tiga macam, yaitu hikayatul jumal, kemudian hikayatul mufrad, dan hikayah halil mufrad. Kalau hikayatul jumal berarti kita mengungkapkan jumlah, ya, apa adanya. Biasanya setelah lafaz qaul, ya, atau sami'tu atau qara'tu atau katabtu atau misalnya. Kalau hikayatul mufrad kebanyakan ungkapan untuk apa ini? Alam, isim alam, nama orang. Kalau hikayah halil mufrad ini ungkapan dengan menggunakan ayun atau ma istifhamiyah. Nah, atau man. Khusus hikayah dengan man hanya untuk yang waqaf saja. Nah, kalau diwasolkan maka tak boleh pakai hikayah. Nah, tolong jelaskan lagi hikayah jumal, yaitu kita mengungkapkan jumlah tertentu, ya. Nah, kita membaca jumlah la ilaha illallah, berarti qultu la ilaha illallah, sami'tu la ilaha illallah, ya. Berarti la ilaha illallah itu jumlah yang kita ungkapkan apa adanya. Nah, ikra la ilaha illallah, itu uktub as-salatu jami'ah, ya. Pokoknya yang diungkapkan itu ialah berbentuk jumlah, satu kesatuan itu mahal nasab, ya. Nah, dengan fi'il yang sebelumnya. Taib. Uktub ra'aitu zaidan fit tariq. Jadi ra'aitu zaidan fit tariq, ya, kita tulis apa adanya, ya. Satu kesatuan itu mahal nasab dengan sebab uktub tadi. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-hikayah. Adapun pembahasan berikutnya tentang at-ta'nif, ya, tentang tanda mu'annas, baik, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, jazakum khair setahunya. Subhanakallahu wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.